belum sempat ku membagi kebahagiaanku. Belum sempat ku membuat dia tersenyum. Haruskah ku kehilangan tugas sekian kali? Tuhan, ku mohon jangan lakukan itu. Sayang dia, sebab ku kasihi dia, sebab ku tak rela tak selalu bersama. Ku rapuh tanpa dia, seperti kehilangan kasihi dia, sebab ku tak